nama ku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, tokoh papan atas, atas segalanya. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik bisa jalan, bisnisku menjagal, jagal apa saja yang penting aku senang, aku menang, kesehatan orang susah, karena aku yang penting hati, setelah lagi. Banyak